Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita ulangi kembali bahwasannya permasalahan ideologi, masalah keyakinan tidak boleh diremehkan. Karena dari ideologi, dari keyakinan yang menyimpang akan membuahkan ucapan-ucapan dan juga tindakan-tindakan yang juga menyimpang. Jika kulub hati itu dipenuhi dengan i'tiqadat, keyakinan-keyakinan yang sahihah, yang benar, akan membuahkan amalan-amalan yang juga baik. Namun ketika hati itu dipenuhi dengan ideologi, keyakinan-keyakinan yang rusak, maka akan terjadilah seperti apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa nu'min bihi, dan kita mengimaninya, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah, di dalam tubuh seseorang ada segumpal anggota tubuh yang kalau baik maka akan baik seluruh jasad. Namun kalau rusak dan jelek, akan jelek pula seluruh jasad. Apa itu? Nabi mengatakan ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, sekumpal anggota tubuh itu adalah qalbu. Kalbu manusia. Disitulah tempat akal. Disitulah seorang memiliki i'tiqadat, keyakinan-keyakinan. Baik dan rusaknya adalah dengan i'tiqad yang ada padanya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi seorang muslim dan bagi dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnati wal jamaah, masalah komunis itu ada atau tidak ada, taruhlah tidak ada komunisme, ya, taruhlah tidak ada, tetapi bukan menghalangi untuk kemudian ahli sunnati wal jamaah berdakwah, memperingatkan manusia dari pemikiran-pemikiran yang sesat. Apalagi komunisme itu betul-betul nyata saat ini. Bukan hantu. Yakni sesuatu yang tidak nyata. Pergerakan mereka sesuatu yang nyata, ada. Bahkan ucapan-ucapan pun juga ada. Nah, terlebih di saat sebagian manusia meremehkan perkara ini. Ya, sesuatu kalau sudah diremehkan berarti tugas kita ini semakin berat. Ya. Tugas kita semakin berat untuk berdakwah. Ya. Wabillahi taufiq. Sampai ada ucapan-ucapan yang meremehkan tentang ideologi ini. Ya. Padahal ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jelas-jelas masih ada wujudnya. negara yang berhaluan komunis saat ini masih ada. Dan yang namanya arwah, junudun mujannadah. Arwah, roh-roh itu akan berkumpul yang semisal dengan yang semisal. Dan akan berusaha membuat dan memberikan pengaruh. Banyak orang berkepentingan terhadap negara ini. Termasuk orang-orang yang berhaluan komunis. Ujung-ujungnya adalah kekuasaan. Ujung-ujungnya adalah mendirikan negara. Dan untuk itu mereka menghalalkan segala cara. Limadha, kenapa demikian? Kenapa menghalalkan segala cara? Karena itu tadi, mereka tidak punya hati sudah. Dan mereka bekerja sama satu dengan yang lainnya. Seperti saya sebutkan tadi di awal, di muqaddimah. Ya. Uni Soviet ketika itu, Rusia, Republik RRT, Tiongkok ketika itu. Nah, mereka berusaha untuk membuat pengaruh di negeri ini. Banyak orang-orang yang belajar di sana ketika itu. Musso, DNID, dan tokoh-tokoh yang lain. Bukan setahun dua tahun. Waktu yang cukup lama mereka belajar di sana. Dan mereka betul-betul mengambil ilmu dari tokoh-tokoh komunis ketika itu. Yang diambil adalah ideologinya. Dari ideologi itu kemudian memunculkan tindakan-tindakan. Yang tentunya tindakan-tindakan itu adalah rusak, kerusakan. Karena dibangun di atas i'tiqad, keyakinan yang batil. Nah. Dan sejarah membuktikan bahwasanya mereka betul-betul ya melakukan perkara-perkara yang merusak. Apalagi sekarang ini ma'asyiral muslimin berusaha diputar balikkan fakta saat ini. Ya. Yang dulunya PKI berposisi sebagai orang-orang yang zalim. Kemudian mereka ingin berusaha memutar balikkan fakta dan ingin memposisikan sebagai orang-orang yang terzalimi. Baik. Dicari apa namanya korban-korban dari kalangan PKI bertameng hak asasi manusia. Taib. Sampai dibuat film-film mereka. Nggak usah disebutkan judulnya, kalau dicari ketemu nanti. Kita tidak menyebarkan film-film mereka, tapi dicari ketemu nanti kalau kita sebutkan judulnya. Dan ini dibuat sudah dalam kurun waktu yang lama, beberapa tahun yang lalu, dan diputar, disaksikan. Ya. Bahkan dengan beraninya membawa permasalahan yang mereka katakan, apa namanya, menginjak-injak hak asasi manusia, kemudian dibawa ke pengadilan di Den Haag. Untuk ya membuktikan bahwasanya mereka PKI ini, orang-orang komunis ini sebagai kaum yang tertindas. Apa ini? Ini tentu bukti bahwasanya mereka ada wujudnya. Eksistensi mereka tidak boleh diragukan, wujud mereka itu. Dan mereka melakukan gerakan-gerakan itu. Dan juga faedah yang kedua, mereka melakukan kerjasama dengan orang-orang di luar. Dan ini tentunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang wajib kita waspadai. Kenapa harus kita waspadai? Kita ingin negeri ini tetap aman. Kita ingin negeri ini tetap dalam keadaan kondusif sehingga kaum muslimin bisa menegakkan ibadahnya. Alhamdulillah rabbil alamin, saat ini kita bisa menunaikan sholat berjamaah dengan mudah, azan dikumandangkan, Pemerintah juga jazahumullahu khairan, semoga Allah membalasi mereka dengan kebaikan, mengurus urusan-urusan ibadah kaum muslimin, ya, ibadah haji dan yang semisalnya, ya, urusan-urusan kaum muslimin. Kita ingin tetap negara ini aman dan kita bisa menegakkan agama kita ini, bisa beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan jangan mengatakan, oh tidak mungkin PKI itu muncul, hidup kembali, tidak mungkin. Jangan seperti itu. Sikap meremehkan, ya, ideologi-ideologi yang membahayakan akidah seorang muslim dan membahayakan keamanan sebuah negeri, ini termasuk langkah dan juga salah satu talbis iblis, salah satu bisikan iblis. Berawal dari meremehkan, kemudian akan menuju kepada langkah-langkah berikutnya. Ya, kembali kepada pembahasan, tidak boleh bagi kita meremehkan permasalahan ideologi. Ya, ideologi yang rusak seperti ini wajib diperangi. Dan tentunya yang bisa memerangi, sekali lagi, ideologi-ideologi yang sesat, termasuk komunisme, juga ideologi yang lain, liberalisme, radikalisme, ya, terorisme, dan semisalnya dari pemikiran-pemikiran yang rusak, yang bisa memerangi mereka adalah ad-da'wah ahli sunnati wal jamaah, da'wah salafiyah. Dakwah yang dibangun di atas Alkitab wa sunnah. Karena di dalam Alkitab wa sunnah ada bantahan-bantahan untuk mereka ini. Di dalamnya ada bimbingan-bimbingan untuk kaum muslimin. Ada bimbingan-bimbingan untuk manusia agar mereka memiliki akidah yang sahihah, akidah yang benar. Akidah tentang Allah Jalla wa'ala, iman kepada Allah Jalla wa'ala. Wal iman bimalaikatihi, iman kepada malaikat-malaikatnya. Wal iman bi kutubihi, iman kepada kitab-kitabnya. Wal iman bi rusulih, dan iman kepada rasul-rasulnya. Wal iman bil yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir. Wal iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Tidaklah ideologi yang sesat itu menyebar di tengah suatu kaum kecuali sebabnya karena al-jahlu. Sebabnya adalah karena apa? Al-jahl, kejahilan. Karena jahil, tidak memiliki akidah yang kuat, tidak memiliki akidah yang kokoh, maka terbawa kepada akidah-akidah ini. Komunis. Wallahi mereka adalah orang-orang yang memiliki akidah yang rusak, seperti telah kita sebutkan tadi. Ya. Tidak beriman kepada azab kubur, nikmat kubur. Adapun ahlus sunnati wal jamaah, syariat Islam ini mengajarkan kita untuk beriman kepada perkara-perkara yang gaib, termasuk iman kepada adab kubur, nikmat kubur. Disebutkan juga perkara-perkara yang bisa menjadikan seorang itu diadab oleh Allah Jalla wa'ala. Seperti suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam melewati dua buah kuburan. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqabrain. Nabi alaihi salatu wassalam melewati dua buah kuburan. Kemudian Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Kedua orang ini sedang diadab oleh Allah Jalla wa'ala. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal baul. Wa amal akharu fakana yamshi bin namimah. Yang pertama diadab oleh Allah karena dia tidak menjaga kencingnya. La yastanzihu minal baul. Tidak berhati-hati dari kencingnya. Tidak menutup aurat ketika dia membuang hajat. Ketika dia kencing. Wa amal akharu. Adapun yang lain diazab karena yamshi bin namimah, dia berjalan mengadu domba. Ketika seorang terdidik dengan akidah ini, iman kepada hari akhir, maka akan menjadi orang yang baik sampai dalam perbuatannya. Mau kencing, cari tempat yang tertutup. Mau kencing, dia jaga hati-hati agar tidak mengenai badannya, tidak mengenai pakaiannya. Apalagi sengaja dia kemudian kencing untuk mengotori tempat-tempat umum. Tidak mungkin seorang muslim yang memiliki akidah yang benar. Terjaga juga lesannya dari mengadu domba. Kenapa terjaga? Kenapa menjadi baik perbuatannya? Kenapa menjadi baik ucapannya? Ini ada isyarat di sini. Ketika seorang beriman kepada hari akhir, beriman kepada apa? Azab kubur, menjadikan seorang baik. Dan itu akan menjadi benteng bagi kaum muslimin ketika berhadapan dengan ideologi-ideologi yang menyimpang seperti apa? Seperti komunis dan yang semisalnya. Ya. Ini poin yang perlu kita ingatkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bahwasanya tidak boleh bagi kita meremehkan ya, permasalahan ideologi. Ya. Termasuk ideologi komunis yang kita yakin adanya ya, dan pernah ada di Indonesia dan pernah kita katakan jaya di negeri ini. Ya. Yani hampir-hampir saja. Kalau bukan karena pertolongan Allah Jalla wa'ala. Bismillah. Kemudian kita sebutkan ya, poin yang kedua. Ini diantara bentuk dakwah Islam. Ya. Kenapa dakwah salafiyah ini bisa membentengi kita dari komunisme? Di antaranya karena dakwah Islam sangat peduli dengan permasalahan apa? Ideologi. Dan dakwah-dakwah Islam, ideologi yang diajarkan dalam syariat Islam adalah ideologi yang bertentangan dengan apa? Komunisme. Bahkan yang lain juga. Bahkan yang lain. Tidak mengapa saya sebutkan satu contoh biidznillah ya azza wajal agar semakin umum faedahnya, karena materi kali ini juga terkait dengan radikalisme, terorisme. Saya tutup poin yang pertama ini dengan menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah fi musnadih, sebuah kisah yang masyhur tentang sekelompok orang-orang khawarij. Sekelompok orang-orang khawarij di mana orang-orang khawarij ini bersiap untuk melakukan semacam pemberontakan kepada pemerintah, karena mereka di antara ciri-ciri al-khawarij adalah mudah mengkafirkan. Sekelompok orang-orang khawarij ini dalam keadaan menunaikan ibadah umroh atau haji ketika itu, kemudian singgah di kota Madinah. Singgah di kota Madinah, masuk ke Masjid Nabawi. Ya, kebetulan di Masjid Nabawi itu mereka mendapatkan sebuah majelis ilmu. Sebuah majelis ilmu. Ada seorang yang berjenggot panjang, sudah putih, duduk sedang menyampaikan hadis. Ternyata yang sedang duduk ini adalah seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Ini kisah ini terjadi di masa para sahabat masih ada, termasuk Jabir. Duduk orang-orang khawarij yang berpemahaman radikalis ini dan hendak melakukan perbuatan khuruj alal hukam, memberontak kepada pemerintah ketika itu, penguasa. Duduk. Mereka mendengarkan Jabir bin Abdullah menyampaikan ilmu. Ternyata yang sedang disampaikan oleh Jabir adalah hadis yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Nah, ini syahidnya di sini. Menunjukkan dakwah ini memberikan faedah. Dakwah ini memberikan pengaruh. Menjadi sebab hidayah. Orang-orang khawarij ini punya keyakinan kalau pelaku dosa besar itu kafir. Orang yang minum khamr kafir. Orang yang berzina kafir. Orang yang melakukan dosa besar kalau sudah masuk neraka tidak mungkin keluar dari neraka. Kafir selama-lamanya, kekal di dalam neraka. Ini keyakinan orang-orang khawarij. Tiba-tiba mereka duduk di hadapan sahabat Jabir bin Abdullah dalam keadaan Jabir sedang menceritakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang al-jahannamiyun, penduduk neraka jahannam dari kalangan muslimin yang melakukan dosa besar masuk ke dalam neraka. Setelah mereka menjadi arang, hitam sudah mereka, kemudian mereka dikeluarkan dari neraka karena mendapatkan syafaat. Di antaranya syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ternyata ada orang-orang ahlun nar, pelaku dosa besar keluar dari apa? Neraka. Nah, di sini. Loh, kok berbeda dengan akidah kita? Kok berbeda dengan akidah kami? Nah, mulai mereka goncang di sini. Keyakinan mereka ini dipukul dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, didobrak dengan wahyu. Setelah selesai, mereka pun melanjutkan pembicaraan dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dan mereka yakin Jabir tidak berdusta, ini sahabat Nabi radhiyallahu taala anhuma. Hai Jabir, betulkah engkau mendengar dari Nabi alaihi salatu wasalam? Kemudian menyebutkan alasan, bukankah ayat ini mengatakan demikian, bukankah ayat ini mengatakan demikian. Yakni orang-orang khawarij menyebutkan alasan-alasan mereka kenapa mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Namun semuanya terbantahkan dengan wahyu. Maka disebutkan dalam hadis tadi, mereka semuanya ini kemudian kembali kepada jalan yang hak. Tidak tersisa dari mereka kecuali satu atau dua orang saja, masih tetap berpemikiran mada Al-Khawarij. Walhamdulillahirrabbilalamin. Sehingga dari kisah ini juga, ya marilah kita bersemangat di dalam kita menyebarkan dakwah Islam, ya menyebarkan akidah yang sahihah, akidah yang benar, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Ya, kita sebarkan di tengah masyarakat. Ya, dengan segala sesuatu yang kita mampu, dengan media yang kita mampu. Dan mereka orang-orang komunis dan juga yang lain berusaha untuk menyebarkan dakwah mereka juga. Ya. Terbit buku Aku Bangga Jadi Anak PKI. Ya. Tapi dicetak ribuan sudah buku ini. Ya. Tapi Anak PKI Masuk Parlemen, buku itu juga demikian. Film-film tadi juga demikian. Dakwah mereka ada, dakwah yang batilah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah sepantasnya menghadapi itu semuanya juga dengan dakwah ilallah. Harus semampu kita. Seperti yang dilakukan oleh ahli sunnah wal jamaah, tebar majalah ini, semoga diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Ya. Kemudian juga mungkin ada buletin atau yang semisalnya. Ya. Mungkin antum bisa melanjutkan dengan memfotokopi sebagian artikel yang ada di sini. Ya. Dan disampaikan, diberikan. Ya. Dipasang di mading dan yang semisalnya. Ini bagian dari apa? Dakwah ilallah. Membentengi kaum muslimin secara khusus, ya, dan penduduk negeri ini secara umum dari ideologi yang rusak dengan dakwah ilallah. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, kenapa dakwah ahli sunnati wal jamaah, dakwah salafiyah adalah dakwah yang akan membendung, ya, akan membendung komunisme dan yang semisalnya. Di antara sebabnya yang kedua, selain tadi dari sisi ideologi, karena dakwah Islam, dakwah ahli sunnati wal jamaah adalah dakwah yang mengajarkan keadilan kepada manusia. Di antara yang dilakukan oleh orang-orang komunis, ya, mereka ingin membenturkan kaum proletar, kaum buruh, kaum tani, orang-orang yang susah hidupnya. Ya. Mereka ingin benturkan dengan orang-orang yang yang kaya, borjuis. Dan ini model mereka pakai dalam revolusi yang mereka lakukan, entah itu di Soviet, entah itu di Cina, RRT, dan seterusnya. Itu yang mereka lakukan. Dengan dalih memperjuangkan hak-hak kaum proletar. Dengan dalih menuntut keadilan dan menginginkan adanya keadilan. Iya. Itu diantara yang mereka lakukan. Ketika seorang mengerti keadilan yang sesungguhnya, Ketika seorang mengerti akidah Islam, ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, dia akan mendapatkan ajaran Islam adalah ajaran yang betul-betul mengajarkan keadilan dalam segala hal. Keseimbangan dalam segala hal, wasat. Dan tidak ada syariat yang lebih memperhatikan orang-orang yang lemah melebihi dari syariat apa? Islam, tidak ada. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan sebagai contoh, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i', atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Ada sebuah hadis yang maknanya demikian. La yu'min, tidak dikatakan seorang itu beriman. Alladhi yashba'u, orang yang kenyang. Wajaruhu ja'i', sementara tetangganya apa? Lapar. Islam mengajarkan agar kita memperhatikan tetangga. Nah, seandainya ini difahami oleh kaum muslimin, akan ada perhatian yang luar biasa kepada para tetangga. Belum lagi syariat az-zakat yang Allah Jalla wa'ala telah tetapkan bagi al-aghniya, orang-orang yang kaya yang telah mencapai nisab dan haul, wajib atas mereka mengeluarkan zakat. Lil fuqara tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, diambil zakat itu dari orang-orang yang kaya dari kalangan kaum muslimin dan dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ta'amu al-wahid yakfi lil itsnain, satu makanan yang cukup untuk satu orang bisa untuk berapa orang? Untuk dua orang. Yakfi lil itsnain. Islam adalah agama yang mengajarkan al-wasat, keadilan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Adapun apa yang ada pada orang-orang komunis dan apa yang ada pada negara-negara yang berfaham komunis, yang mereka mengatakan memperjuangkan hak-hak orang miskin, pada hakikatnya itu hanya sekedar slogan-slogan untuk menggerakkan mereka. Ya. Untuk menggerakkan orang-orang fakir, untuk menggerakkan orang-orang miskin demi kepentingan orang-orang yang berpemikiran komunis ini, ya, untuk kemudian mendapatkan kekuasaan, untuk kemudian menggulingkan penguasa yang sah. Dan ini yang terjadi di negeri ini, pernah terjadi di negeri ini, ya, sampai ada dibuat apa namanya organisasi-organisasi yang mengumpulkan mereka. Petani punya sendiri apa namanya organisasi, buruh juga demikian punya organisasi sendiri. Nah, ya. Baik, dibentuk ini kelompok-kelompok ini. Nah, sembari dimasukkan ideologi-ideologi komunis, sembari diberi angan-angan dan janji-janji keadilan-keadilan, ya. Ya. Padahal sesungguhnya mereka dijadikan sebagai tunggangan. Dijadikan sebagai tunggangan. Ketika mereka sudah melihat memiliki kekuatan yang sangat banyak, oh ternyata kaum lemah ini bisa kita apa namanya kuasai emosional mereka, emosi mereka kita kuasai, ya. Kemudian kita jadikan tunggangan. Dan itu yang hendak dilakukan di masa revolusi ketika tahun 1965 ketika itu. Ya. Orang-orang PKI yang menyusup ya, di pemerintahan berusaha mendekat kepada presiden ketika itu, ya, mengusulkan agar para petani dipersenjatai. Nah, ini sudah mulai dipersenjatai untuk mereka dijadikan sebagai apa? Ya, angkatan bersenjata, ya, angkatan yang kelima, ya, darat, laut, udara, apalagi ya, polisi ya, Tambah satu lagi apa? Petani. Petani dikasih apa? Dikasih senjata. Taib. Dan sudah ada kerjasama dengan mereka, dengan orang-orang luar, ya, dari Cina, untuk mendatangkan sekian banyak pucuk senjata yang betul-betul masuk ketika itu sebagiannya. Ya. Wabillahi itu. Dan ini sejarah, ya, tidak boleh dilupakan. Dan di antara yang menentang ketika itu adalah para perwira tinggi Angkatan Darat. Jenderal Ahmad Yani. Taib. Melihat yang seperti ini sesuatu yang tidak baik. Di samping beliau seorang Muslim. Ya, juga melihat ini sesuatu yang sangat membahayakan. Mengerti mereka itu. Ya. Alhamdulillah Allah tolong negeri ini. Meskipun harus dengan adanya pengorbanan. Ya. Taib. Wabillahi taufik. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Dan pola-pola yang seperti ini adalah pola yang selalu dipakai di setiap negara yang berhaluan komunis. Apakah itu di Cina dan seterusnya. Dan kita khawatir kalau kita tidak berhati-hati dan kita tidak waspada, ya, yang seperti ini akan digunakan lagi. Metode yang seperti ini. Dalam keadaan memang nyata, di dalam kehidupan kita ada orang-orang yang miskin dan sangat miskin. Dan ada orang-orang yang kaya dan sangat kaya. Ya atau tidak? Ya, ada celah di sini. Dan yang bisa menggabungkan celah ini dan menutup celah ini adalah dakwah. Ahli sunnati wal jamaah. Dakwah yang betul-betul menjanjikan dan akan mewujudkan keadilan. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam sangat dekat dengan orang-orang fakir. Sangat dekat dengan orang-orang miskin. Masuk ke masjid sudah. Tidak ada kaya, tidak ada miskin. Yang masuk ke masjid pertama kali, dialah yang berhak mendapatkan shof yang pertama. Ya. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada shof-shof yang awal. Ya, sudah. Ya. Walaupun saya ini tukang becak, tidak punya apa-apa, dapat shof pertama-pertama. Walaupun dia seorang pejabat, terakhir ya terakhir. Ya. Taib. Walaupun ini seorang pejabat, ini orang fakir, berdiri sejajar. Ya. Merapatkan barisan. Ya. Sawu sufu fakum. Lurus rapatkan sof kalian. Tidak kemudian, oh ini orang fakir. Dia tidak punya kedudukan, saya tidak mau dekat-dekat dengan dia. Tidak seperti itu. Ya. Wabillahi taufiq. Agama kita mengajarkan kita untuk mencintai fuqara wal masyakin. Di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa targal munkarat wa hubbal masyakin wa antaghfirali wa tarhamni wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghairu maftunin. Di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau perintahkan kita untuk mempelajari doa ini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu aku bisa melakukan perbuatan yang baik. Wa tarkal munkarat, dan bisa meninggalkan perkara yang mungkar. Wa hubbal masakin, dan agar aku bisa mencintai orang-orang miskin. Ya. Wabillahi taufiq. Dakwah Islam, dakwah ahli sunnati wal jamaah adalah dakwah yang bisa menghadapi apa namanya komunisme dari sisi ini juga. Wabillahi taufiq. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara sisi yang lain, kenapa dakwah ahli sunnati wal jamaah, dakwah salafiyah, dakwah rasul alaihi salatu wassalam adalah dakwah yang akan mencegah, ya, taib, dan membendung serta memerangi ideologi-ideologi yang menyimpang, termasuk juga komunisme. Di antaranya adalah agama Islam ini mengajarkan prinsip-prinsip yang dengan prinsip-prinsip itu seorang akan kokoh, ya, dan akan berjalan dengan prinsip tersebut untuk kemudian terselamatkan dari sekian banyak kejelekan. Di mana prinsip-prinsip ini adalah prinsip-prinsip yang oleh orang-orang komunis ingin dirontohkan, runtuhkan, dihancurkan. Termasuk juga orang-orang teroris, khawarij. Di antara prinsip itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara prinsip itu adalah as-sam'u wa ta'ah li waliyil amr. Prinsip mendengar dan taat kepada waliyul amr dalam perkara yang baik. Taib. Ini prinsip yang penting untuk kita pegang baik-baik. Karena ini diantara prinsip yang ingin dirusak saat ini. Yang kalau prinsip ini sudah tidak dipegang lagi oleh kaum muslimin, oleh penduduk sebuah negeri, maka madarat akan menimpa negeri tersebut. Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada waliul amr, pemerintah kaum muslimin, dalam perkara yang ma'ruf. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan juga ulil amri, waliul amr, dalam perkara yang ma'ruf. Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan, alaikum bisam'i wa ta'ah, wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyun. Wajib atas kalian untuk mendengar dan taat kepada waliul amr. Wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyun. Meskipun yang memerintah kalian, yang menguasai kalian adalah abdun habasyun, seorang budak Habasyi. Ya. Dan di antara yang terjadi, dan kita perlu melihat, menyaksikan sejarah, orang-orang komunis ini demikian kotor di dalam berbuat. Di antara yang mereka lakukan adalah menyebarkan isu-isu untuk menjelekkan penguasa. Jadi dari semua lini ini, mempersiapkan orang-orang fakir dan seterusnya, kemudian menyebarkan isu-isu yang menjelekkan pemerintah, waliul amr, berusaha untuk mencabut stabilitas keamanan, terjadi perampokan di sini, perampokan di situ, perampokan di sini, kemudian setelah itu dijelek-jelekkan pemerintah, lihat pemerintah tidak bisa apa-apa. Kaum muslimin disibukkan dengan berita-berita yang subhanallah, termasuk saat ini masyarakat muslimin. Kita khawatir seandainya kita tidak berpegang dengan prinsip ini. Dijelek-jelekkan. Waliul amr. Betul, kita tidak mengatakan waliul amr itu maksum. Tidak ada yang maksum. Punya salah. Punya kekurangan. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf, bukan maknanya kita kemudian setuju dengan kemungkaran yang ada pada mereka. Tidak. Hati kita tetap mengingkari. Dan kita punya kewajiban untuk memberikan nasihat. Tetapi nasihat itu dilakukan dengan cara yang baik. Dengan cara yang sesuai dengan dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnati wal jamaah. Yaitu, wal ya'khud biyadih. Engkau ambil tangannya. Kemudian engkau sampaikan nasihat empat mata dengannya. Fa in qabila fadzak. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Jika tidak, engkau telah menunaikan apa? Ya, engkau telah menunaikan kewajiban dengan surat sampaikan kepada mereka, dengan terus diiringi dengan doa untuk kebaikan sultan, kebaikan waliul amr. Sampai para ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan, seandainya saya tahu ada doa saya yang mustajab, doa saya yang mesti diterima oleh Allah Jalla wa'ala, niscaya doa itu akan saya gunakan untuk kebaikan waliul amr. Kenapa? Karena baiknya mereka adalah kebaikan untuk seluruh manusia. Berbeda kalau kita meminta kebaikan hanya untuk kita saja, itu untuk pribadi. Sehingga barangkali di antara yang kita belum melakukan serius saat ini, mendoakan kebaikan untuk waliul amr, mendoakan kebaikan untuk pemerintah kita, agar Allah memberikan taufik. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Berbeda dengan orang-orang komunis, berbeda dengan orang-orang yang berhaluan ekstrim kanan juga demikian. Baik ekstrim kanan atau ekstrim gini, kiri. Orang-orang yang berfaham radikalis, komunis, yang semisalnya, ya, mereka punya cita-cita, mereka punya tujuan, ya, di antaranya adalah menggulingkan kekuasaan yang ada, tanpa mempedulikan apakah yang menjadi korban adalah darah-darah kaum muslimin. Tidak peduli mereka itu. Ya. Apakah cara-cara yang mereka lakukan adalah cara yang halal atau haram? Tidak peduli. Di antara yang mereka lakukan adalah berusaha untuk merobohkan prinsip dan sendi yang sangat penting ini. Taib. Dan kita tidak boleh lupa dengan sejarah. Wallahi demi Allah pahit kalau kita rasakan. Ya. Ketika pemerintah itu diobok-obok terus, sampai kapan selesai? Sekarang yang menjadi penguasa adalah fulan, dijelek-jelekkan, roboh lagi, ganti lagi fulan, terus kapan akan tenang? Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan pola inilah yang dulu dilakukan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahud. Abdullah bin Sabah al-Yahud untuk menggulingkan, untuk merendahkan pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bismillah. Sampai terbunuhnya Utsman bin Affan. Dan saya yakin Yahudi tidak lepas dari segala makar yang ada di negeri ini. Yahud punya tangan, apakah melalui jalur komunisnya, apakah melalui jalur radikalnya, intinya menghalalkan segala cara. Ula al-Yahud, ya, itu di antara prinsip yang mereka lakukan untuk merusak negara kaum muslimin, termasuk negeri kita ini. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, di antara tugas berat dakwah salafiyah adalah menegakkan prinsip-prinsip ahlu sunnati wal jamaah. Semua prinsip yang ada, termasuk ini. Taat kepada waliul amr. As-sam'u wa ta'ah li waliil amr. Mendengar dan taat, ya, kepada waliul amr. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sebagai penutup barangkali. Karena inti dari pembahasan kita sudah kita fahami insyaallah taala. Di antara perkara yang sangat penting juga untuk kita ingatkan, bahwasanya untuk kita bisa, ya, menghadapi segala kejelekan yang ada, dan itu dengan dakwah Islam, dakwah ahli sunnati wal jamaah, maka kita ingatkan sebuah perkara yang sangat penting, ya, di antara perkara-perkara yang harus kita tempuh, yaitu al-hirs wal ijtihad fi talabil ilmi, semangat, ya, dan juga bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Ya, karena sekali lagi di antara sebab kerusakan sebuah negeri adalah ketika kejahilan itu merata. Ketika kejahilan itu merata, maka, ya, yang akan berbicara adalah orang-orang yang jahil. Dan ketika manusia jahil, apa yang dia dengar dia akan terima. Berbeda dengan seorang yang memiliki ilmu. Berbeda dengan seorang yang memiliki ilmu. Dan saat ini di antara upaya dan perang yang dilakukan di tengah-tengah negeri ini adalah bagaimana agar kaum muslimin jauh dari ilmu. Agar kaum muslimin disibukkan dengan perkara-perkara yang membuat mereka berpaling dari apa? Dari ilmu. Kita sebutkan banyak sekali contoh. Baik, sekarang banyak berita-berita yang ya, karena mudahnya berita-berita. Ya. Kaum muslimin berbicara, berbincang-bincang permasalahan-permasalahan yang membuat capek kaum muslimin. Ya. Walaupun itu ada terjadi, tapi Allah alam apakah memang itu terjadi demikian saja atau ada maksud? Ya, seperti ada berita apa namanya garam apa itu? Garam dari apa? Ya, dari kaca ya. Ya. Mungkin itu terjadi betul karena memang terjadi. Tapi kemudian itu yang dijadikan bahan pembicaraan orang sudah. Ya, sampai mau pakai garam apa namanya? Dilihat nih garamnya asli atau betul atau enggak. Nah, baik. Berita itu. Ya. Kemudian berita tentang apa? PCC ya. Baik, pil koplo ya kan. Tapi kalau memang itu betul-betul ada, ya penggerbekan, ya kan, permen-permen anak-anak itu ya, yang dijual, ya, kemudian sebagian anak-anak kemudian apa namanya, ya, apa koleng atau gimana itu ya. Taib, ya, disibukkan dengan yang seperti ini. Walaupun itu, nah, sebagiannya hoax, tidak benar. Kalaupun itu benar, kemudian kaum muslimin diajak untuk terus sibuk dengan yang seperti ini. Ya. Yang dimunculkan berita-berita pembunuhan, berita-berita ini, berita-berita itu. Wabillahi taufiq. Kemudian disibukkan dengan media sosial. Tadi dari kepolisian pun juga menyinggung ya. Bangun tidur belum ucek-ucek sudah apa? Pegang HP. Mau tidur ucek-ucek cari apa? HP, ke WC cari HP, keluar demikian. Ya sya'nun nas ya, kebanyakan manusia sudah. Ya. Taib, semua jadi tukang pijet. Ya. Taib. Disibukkan dengan itu. Wabillahi taufik. Berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang membuat orang kemudian apa? Ya, kacau, galau, gundah gulana. Dipalingkan dari Alkitab wa Sunnah. Ya. Dirusak. Bahkan pemuda-pemudanya berusaha untuk ditarik, memiliki akhlak-akhlak yang tidak baik. Itu bentuk perang sesungguhnya. Ya. Bentuk perang sesungguhnya. Pemuda-pemuda bagaimana akhlak mereka rusak, akhlak mereka bejat. Tidak lagi mengenal Al-Quran, tidak lagi mengenal hadis, tidak lagi mengenal tokoh-tokoh yang mulia, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mengenal namanya saja tidak. Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Apalagi kemudian mempelajari sirah dan perjalanan hidup mereka yang penuh dengan kemuliaan dan akan memenuhi relung hati dengan keimanan ketika seorang belajar tentang generasi yang terbaik, para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Sehingga ya, adanya ma'had-ma'had, pondok pesantren, ahlus sunnati wal jamaah. Dan ini adalah bagian dari dakwah ahlus sunnati wal jamaah. Adalah perkara yang harus diperjuangkan. Kita ingin mati dalam keadaan memberikan sesuatu untuk bangsa dan negeri ini. Untuk agama. Anak-anak kita ini, ya, yang masih muda, yang mungkin tidak mengerti sejarah, dan memang orang-orang, wallah alam ini sengaja memang, ya, berita-berita dan sejarah komunis ini sudah dipotong sudah, sejak tahun 98 sudah tidak ada lagi pembahasan tentang pemberontakan komunis PKI di buku pelajaran sudah tidak ada, dihapus. Ini kira-kira sengaja atau tidak sengaja dari tahun 98. Ya. Baik. Ada sebuah buku atau apa namanya buku sejarah yang kita lihat disebutkan pemberontakan-pemberontakan. Ya. Begitu tahun 48 dilewati, pemberontakan PKI Madiun tidak disebut. Ya. Ya. Kok tidak disebut? Ada apa? Ya. Ya. Baik. Kalaupun disebut pemberontakan 65, biasa saja, seperti orang lewat saja. Nah, dan yang semisalnya, generasi muda ini perlu untuk terus dibekali dengan ideologi, yakni akidah-akidah yang sahihah, akidah Islam, dihiasi dengan ibadah-ibadah yang sahihah, sholat dan yang semisalnya, dan akhlak yang mulia. Mereka adalah calon-calon pemimpin, calon-calon penerus perjuangan dakwah, dan mereka yang akan terus berjuang menegakkan mada dakwah Rasul alaihi salatu wassalam di negeri yang semoga Allah terus menjaga menjadi negeri yang aman, menjadi negeri yang baik. Nah, wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa mengingatkan kita tentang betapa pentingnya dakwah ahli sunnati wal jamaah, dakwah salafiyah, dakwatul rasul alaihi salatu wassalam, terlebih di akhir-akhir zaman seperti ini, di zaman yang Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan di antara tanda hari kiamat adalah intisarul jahl atau zuhurul jahl. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufiq kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kiat-kiat untuk membentengi anak-anak kita dari bahaya komunisme dan radikalisme? Ya itu tadi jawabannya. Ya, dakwah Rasul alaihissalatu wassalam. Beri perhatian kepada mereka. Yang namanya memberikan perhatian kepada mereka bukan perhatian materi, itu jelas sudah. Semua bapak ibu saya pikir sudah mikir masalah itu sejak lahir. Ya. Lahir anak kita tidak pakai baju mesti sudah dicarikan apa? Baju. Bahkan baru di USG diperkirakan ini perempuan sudah beli baju perempuan banyak sekali. Ternyata lahirnya apa? Laki-laki, rasito, ya kan? Rakanggo ini namanya. Artinya kalau masalah materi, orang tua sudah memberikan perhatian, yakin. Ya. Susu tidak keluar, ASI sudah mulai mikir. Gimana agar anak saya bisa minum? Tetapi lebih dari itu adalah memberikan perhatian kepada mereka dengan dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Wabillahi taufiq. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, beri perhatian mereka dalam masalah akidah. Akidah yang benar. Pernah suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam menanamkan akidah kepada anak-anak seperti Abdullah bin Abbas. Rasul mengatakan, ya hulam, inni u'allimuka kalimatin. Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Dipanggil Ibnu Abbas ini. Wahai anakku, aku akan mengajari kamu beberapa kalimat. Ihfazillah, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jadi jagalah batasan-batasan Allah. Ya, salat dijaga, ya. Akidah dijaga, maka Allah akan menjagamu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta, minta kepada Allah. Sejak kecil sudah ditanamkan, kamu minta, minta kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah. Kamu lihat bapak tidak punya apa-apa, belum bisa memberikan pakaian, belum bisa memberikan sepeda untukmu misalnya. Minta pada Allah, ya Allah, mudahkan ayah saya untuk bisa ya dapat rezeki untuk beli apa? Sepeda untuk saya. Ada misal, contoh. Ya. Jadi di satu sisi kita menghibur mereka, ya, karena kita belum bisa memberikan apa? Sepeda. Di sisi yang lain ajari mereka untuk minta kepada Allah. Seperti Nabi mengatakan, idza sa'alta fas'alillah. Ajari mereka di samping ini akidah tadi, akidah. Ya, akidah. Juga diajari tentang ibadah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in wadribuhum wahum abna'u ashrin wafarriqu bainahum fil madaji'. Perintahlah anak-anakmu untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Sejak 7 tahun itu wajib bagi orang tua memerintahkan anaknya untuk sholat. Wadribuhum, pukul mereka dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan adab. Ketika mereka berumur 10 tahun belum sholat. Wafarriqu bainahum fil madajih, pisahkanlah yang laki-laki dan yang perempuan dari atau dalam tempat tidur mereka. Diajari akhlak yang baik sejak kecil, walaupun saudarinya. Walaupun saudarinya, tetapi sudah diajari akhlak sejak kecil agar tidak terbiasa melihat sesuatu yang tidak boleh untuk dilihat. Beri perhatian mereka, ya, dengan dakwah Rasul alaihi salatu wasallam. Ajari mereka akidah yang benar sejak kecil, ya, jangan menunggu sampai besar, sejak kecil agar itu betul-betul menjadi akidah. Ajari mereka ibadah sejak kecil. Ajari mereka untuk berbicara yang baik, adab yang baik. Makanya Nabi mengatakan kepada anak tiri beliau, ya, ya gulam sammillah, wahai anakku, ucapkan bismillah ketika makan. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Sejak kecil sudah diajar. Di samping juga kita banyak berdoa untuk kebaikan mereka, dan kita tidak menyandarkan kepada apa yang kita lakukan semata-mata. Kita berdoa kepada Allah, di antara doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan juga kita memperhatikan anak-anak kita dengan siapa dia bergaul. Ya. Dengan siapa dia bergaul, baik bergaul dalam dunia nyata ataupun bergaul dalam dunia apa? Maya. Dunia nyata siapa teman-temannya dilihat. Ya. Dunia maya, hati-hati dari apa namanya media-media saat ini yang ya, lebih banyak mafsadahnya ketika tidak memiliki benteng. Ya, wallahu a'lam.